Kemudian update, alhamdulillah teman-teman sekalian yang di Malang sudah tuntas, tim ditarik, bantuan sudah disampaikan, kita juga sudah publikasikan. Kemudian di progres untuk Ma'had Islam Rafi'atul Akhir, Mira, dari tahapan TK, SD, sampai ke pesantren, kita juga update, nanti ada video terpisah untuk menyampaikan kepada teman-teman. Jadi kalau sudah stabil suasana online kita akan bawakan ke offline, sehingga materi-materi yang telah kita sampaikan bisa diujikan secara langsung dan bisa dipahami dengan jelas ya. Mudah-mudahan Allah meridhai kita, memaafkan kita, mengampuni kita, dan menjaga kita dari hal-hal yang bisa meruntuhkan keimanan kita kepada Allah atau melepaskan ikatan-ikatan akidah kita sehingga terjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala wa liyadhu billah. Demikian disampaikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar waj'alna min ahli alquran waj'al alqurana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. اللهم يا رب العالمين اللهم اجعل بقية حياتنا حياة طيبة وآخر وفاتنا حسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri, sebagai informasi, nanti saya akan infokan secara terpisah bahwa di pekan ini insya Allah kita akan membuka kembali program PUKO, Pendidikan Utama Kader Ulama. Jadi saya biasanya setahun sekali menyampaikan untuk merekrut santri khusus yang langsung saya bimbing dengan kualifikasi tertentu. Jadi ada usia, kemudian juga syarat-syarat tertentu. Nanti saya bina di sini dengan saya belajar selama setahun, tinggal di tempat kami di sini dan kami biayai semuanya. Ya, nanti di fase tertentu kita akan kirim keluar untuk belajar. Nah, alhamdulillah nanti di pekan ini akan ada penerimaan. Kita hanya terima terbatas, tapi tahun ini ada akhwat. Ya, jadi ada ikhwan, ada akhwat, kita sudah pisahkan tempatnya, hanya beberapa saja, nanti ada syarat dan kualifikasi yang kita sampaikan. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah ridai. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحلى ما هو ما هو طفمتي من